menjadikan bumi ini ya kecil, atau Allah Subhanahu wa taala menyatukan hamparan bumi yang besar menjadi kecil terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melihat belahan bumi bagian barat dan timur, di mana umat Rasulullah SAW kekuasaannya akan mencapai ke barat dan timur. Dan ini terjadi sebagaimana yang Rasul SAW kabarkan. Allah berikan untuk umat ini al-ahmar wal-abyad, emas dan perak, di mana imperium ketika itu ya Romawi dan Persia, pada mereka kekayaan yang Allah simpan di dalam perut-perut bumi, emasnya dan peraknya. Dalam waktu yang singkat, kaum muslimin menyebar dengan pesat, dakwah dilancarkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, disambutlah oleh orang-orang yang terbuka hatinya. Nah, namun di sana pun ada tentunya halangan, rintangan, penentangan, bahkan perlawanan. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian dengan juhud ya perjuangan para pejuang-pejuang Islam, maka dakwah tauhid banyak menyebar di tengah-tengah manusia. Baik. Kembali pada syarah yang disebut oleh Syekh Al-Faymin, kalimat zuyali dalam hadis Al-Quran adalah bermakna na'am jumi'a wa dumma, satukan atau dikumpulkan, dikumpulkan atau disatukan, bumi satukan dikumpulkan. Sebutkan lagi soalnya Al-Quran ayat sukiro, bumi itu dikecilkan gambarannya sehingga terlihat ufuk barat dan timurnya, ujung barat dan ujung timurnya. Ai jumi'al ard, satukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan digabungkan bumi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumi'a lahul ardu ya wa dhammaha. Ini makna bahasanya. Dan kalimat qawlu fara'aitu, maka aku melihat telah Allah SWT menyatukan, menggabungkan atau menjadikan kecil bumi ini, maka kata Nabi, aku melihat ya, belahan timurnya dan belahan baratnya, yakni ra'aitu di sini fahiya ru'yatun ainiyah, penglihatan dengan kedua mata. Rasulullah SAW melihat bumi ini sampai ke barat dan timurnya dengan apa? Kedua mata beliau yang mulia. Ini dari sisi mana bahasa. Wayuh tamadu, dan dimungkinkan pula bahwasanya ru'yah di sini antakuna ru'yah manawiyah. Dimungkinkan pula bahwasanya ru'yah di sini adalah dalam penglihatan yang Allah perlihatkan kepadanya dalam mimpi. Baik. Dan ru'yahnya pandangan Nabi adalah wahyu. Adapun qawlu masyariqaha wa maghribaha, yang Rasulullah SAW lihat dengan kedua matanya dari belahan barat bumi dan timur bumi ini, hada wa hada laisa Allah aziz, ya, bukanlah perkara yang ya, na'am, sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu 'ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menginginkan. Atau bahkan As-Siddiq senantiasa beliau iman ya, kalau urusannya adalah wahyu. Kalau perkaranya adalah na'am firman Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan Allah Tabaraka wa taala, ketika dikhabarkan bahwasanya Rasulullah SAW baru menunaikan Isra dan Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy wa'am macam-macam ya, na'am komennya atau pengingkarannya berbeda dengan Abu Bakar. Apa saja yang datang dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa saja dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau nah mengatakan ya, sami'na wa amanna, kami beriman. Benar, Rasulullah SAW telah dikenal sejak pertumbuhannya sebagai al-amin as-sadiq, jujur terpercaya, dan tidaklah Allah SWT memilih beliau melainkan ya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ya, betul-betul telah melihat, mengetahui, menyaksikan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling baik hatinya. Paling baik hatinya, paling sempurna hatinya. Maka Allah jadikan sebagai rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Astafa, Allah pilih untuk dirinya dan Allah utus dengan risalahnya. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa mempropori dan mencontohkan kepada umat ini ya, untuk benar-benar menyambut seruan nabinya, membenarkan ajakan nabinya, bukan sekedar dengan lisan, tapi dengan lisannya, dengan perbuatannya, ya, dengan hatinya. Apa yang dibutuhkan oleh Allah dan Rasulnya untuk agama ini, maka beliau berikan dengan hartanya, dengan jiwanya. Demikian para sahabat Rasulullah SAW. Maka bagaimana Islam tidak tersebar dengan secepat itu? Kalau model-model ya hawariyun atau wuzaro yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang betul-betul bermental sempurna dalam keimanan, ketakwaan, pengorbanan, perjuangan. Tapi kan bidin rahimani wa'alaikum jamiat, Isra Mi'raj dibenarkan Langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena Allah sebenarnya ada kebisaan kadir. Ya. Untuk mengangkat nabinya, memperjalankan nabinya. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Demikian pula apa yang Rasul kabarkan ini, ya, para sahabat membenarkan. Bumi ini dijadikan kecil, disatukan, dan Rasul melihat ya, apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Famin kudratihi. Kemudian terusnya, dan termasuk dari mana? Dari kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, an yajma'al arda. Allah menggabungkan, menyatukan bumi hatta syahadat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaksikan atau menyaksikan ma saya belugu ya mulku ummati Rasul menyaksikan ya apa yang akan tercapai oleh kekuasaan umatnya dari bumi ini sampai ke daratan yang barat dan daratan yang timur. Maka masih pada zaman para sahabat ya, di sana sudah ada ibu kota paling barat untuk kekuasaan kaum muslimin yang disebut dengan Khairawan. Di mana Khairawan? Tunis. Yang dari situ mereka masuk Eropa, Spanyol, Masya Allah. Di situ lahir para ulama Al-Khairawani, Al-Khairawani. Nah, baik. Afrika sudah ke barat, daerah barat. Nah, dan sampai kekuasaan itu sampai ke daerah dataran yang paling barat, kemudian timur. Kemudian saya melanjutkan Syekh Ibnu Taimin. Wahal al-murad huna bi zawi an al-ardha jumi'at dan zawiyat. Apa yang maksud dengan zuriat di sini? Anal atau jumiat dikumpulkan, disatukan. Atau Anda maksud sallallahu alaihi wasallam? Ya, qul ya Allah, apakah yang dimaksud dengan zawi atau zuriat tadi? Bumi ini disatukan, dikumpulkan ataukah kuasanya Rasulullah sallallahu kuat pandangannya, ya, diberikan kekuatan pandangan untuk melihat tempat yang sangat jauh. Ya kalau kita melihat paling sejauh mata memandang ya. Berapa meter? Jadi baru kalau kita kalau seandainya Allah SWT memberikan kekuatan kepada Rasul untuk melihat, ya dengan pandangan yang amat sangat jauh, juga Maha Kuasa kalau sudah ada. Hatta ra'al ba'id sampai beliau bisa melihat yang jauh. Maka nah, semua itu tidak mustahil bagi Allah SWT. Kalau sekarang kita bisa, ya, video call katanya juga jauh-jauh, bisa terjadi. Amat sangat mudah bagi Allah SWT dengan dunia dirgantara yang sekarang terus berkembang ya canggih berlomba-lomba untuk menginikan satelitnya mau bahkan sampai ke mau ke Mars bahkan mau pindah ke Mars luar biasa saat teknologi sekarang dikembangkan namun itu semuanya bagi Allah SWT amat sangat kecil sangat mudah. Jadi ikhwan fillah jadi mungkin ini dan mungkin itu ya namun Al-Aqrab kata Syekh yang lebih dekat dari maksud ya, di atas Al-Aqrab ila zahir lafad yang lebih dekat kepada zahirnya lafad anal al-qa jumi'at bahwasannya bumi ini dikumpulkan, disatukan dijadikan kecil ya, la anna basarahu qawiyun bukan berarti bahwasannya pandangan beliau jadi kuat. Nah, hatta ra'a al-ba'id sampai beliau bisa melihat yang jauh. Nah, jadi akhirnya bumi ini dijadikan kecil atau disatukan atau dikumpulkan sehingga Rasulullah SAW diperlihatkan belahan bagian baratnya dan timurnya. Dan disitulah Allah melihatkan maksudnya kekuasaan dari kerajaan Allah. Ya. Khilafah umat ini tembus ke daerah yang barat atau paling barat dan juga timur. Dan ini terjadi pada zaman Nabi kami teruskan pada zaman-zaman berikutnya dengan tarbiyah Rasulullah SAW pendidikan yang terus dibina diarahkan berangkat dari perbaikan dalam hati perbaikan tauhid lahirlah generasi-generasi yang militan luar biasa bagaimana tidak ya lahir pemuda-pemuda yang masih muda belia menjadi apa? Tim ahli negara. Coba Abdullah bin Abbas masih muda kan didudukan dengan para pembesar-pembesar para sahabat. Jadi lahir ulama-ulama muda yang tangguh ilmunya seperti Abdullah bin Abbas dan yang lainnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya, wa ila akhir. Ini masih muda-muda jadi staf ahli negara. Ya, jadi staf ahli negara. Subhanallah. Juga menjadi pahlawan-pahlawan Islam, pemimpin atau komandan, panglima umur berapa? 18 tahun. Sampai dijaya diutus oleh Rasul kemana? Ya, untuk memimpin pasukan masih muda belia. Ya. Dan Khalifah Abu Bakar Siddiq mendudukkan ya, ini yang ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas untanya dengan kaum muslimin ikut ya, berangkat berjihad menumpas ya. Ya. Serangan dan kejaman dan kejahatan orang-orang kufar musyrik ketika itu terhadap kaum muslimin itu sudah usaha memimpin para pembesar-pembesar para sahabat. Abu Bakar Siddiq langsung menuntut untanya agar manusia ikut. Bahkan kemudian diikuti oleh yang lainnya para Umar dan lain sebagainya yang mana sebelumnya terjadi perbedaan yang lain. Khalifah ini terjadi kekacauan kemurtadan dalam negeri, kekacauan caos. Munafikin memanfaatkan suasana ketika terjadi khilaf setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq betul-betul kuat dalam berpegang teguh terhadap agama dan apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasul Abu Bakar Siddiq memutuskan tetap berangkat apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan, Allah takdirkan memberikan kemenangan di pipi yang masih muda. Komandan panglima masih 18 tahun. Beda dengan generasi sekarang. Baik, ya, ya makanya harus disibukkan anak-anak kita ini dengan ya, pengkajian yang benar dan serius terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan kitab suci yang tidak ada. Nah, bandingnya kitab atau pedoman yang harus betul kita pahami. Karena dalamnya ilmu al-awwali wal-akhri. Mau jaya, mau mulia, ya, mau berwibawa, kembali kepada kitab dan sunnah. Baik. Nama qadarullah SAW. Masya ma'al kadang-kadang ya. Dan kita ya, banyak terlalaikan dengan kondisi yang ada. Berbagai macam permainan dan sebagainya. Peran kita sama-sama terus bahu membahu. Anak-anak kita jangan siang sibukkan dengan berbagai macam permainan. Malam masih juga cerita sana sini. Kadang-kadang bisa ganggu tetangga ngobrol sana sini juga harus diingatkan. Nah, baru kalau itu jamin. Jaga malam ronda mungkin manfaat. Nah, tapi kalau seandainya mengganggu ini juga harus diingatkan. Kenapa ini terjadi perubahan? Hayat untuk keberlangsungan anak-anak peran kita untuk sama-sama terus mengasuh ya, mendidik, bertarbiyah bukan sekedar kita mengaji bersama, tapi juga kita mengaji kita juga mengajak anak-anak kita bagaimana supaya jadi generasi ya, seperti yang dulu telah diraih oleh salafus saleh ridwanul anam jami'an yang mampu memperjuangkan agama ini dan sampailah nikmat yang sangat besar ini kepada kita. Baik. Ikhwanuddin rahimani wa jami'an. Kembali. Qala ba'd ulama, Syekh. Berkata sebagian ulama, al-murad ya, yang dimaksud kuat tu basarihi, kuatnya pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ta'tahu quwatan ya. Kuat tabasarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pandangan, penglihatan, hatta absara masyariqal ardi wal maghrib, sehingga beliau bisa melihat terhadap belahan bumi bagian timur dan barat. Lakinnal aqrab, tetapi yang paling dekat dari apa yang diuraikan oleh para ulama, makna tadi raaitu masyariqaha, yang paling dekat adalah makna yang pertama. Allah SWT menyatukan bumi, menjadikan kecil ya, sehingga Rasul melihat bumi ini terhadap bagian barat dan timurnya. Walahu idza aradna taqriba hadzal amri, kata Syekh, dan kita apabila ingin mendekatkan perkara ini ya, coba bisa kita pahami takrib hadzal amri terhadap pemahaman kalau kita ingin, maka najidu anna suratal qura al-ardiyah kita bisa dapati bahwasanya bentuk gambar dari bentuk bola yang bulat itu al-an sekarang ini majmu'ah. Kalau sekarang gambaran bumi itu seperti pada apa? Petak yang bulat ya. Nah, bumi yang bulat. Nah, kalau kita gambarkan apa yang Rasulullah SAW dulu. Nah, lihat. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti gambaran sekarang ini petak bumi yang bulat apa namanya? Globe. Globe ya, globe. Nah, ini. Nah, maka kita akan lihat ya, ketika tersatu terkumpulkan majmu'ah yusyahidul insan lalu bisa menyaksikan pihak padanya wala syarikul ardi bagaimana bagian baratnya bagaimana bagian timurnya timurnya baratnya masyarikul ardi wa maghribi Allah ala kulli syai'in qadir dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu untuk menjadikan ya, apa yang ada ini seperti ya, gambaran globe terhadap Rasulullah SAW yang kuasa bagi Allah SWT bahwa qadir ala an yajma'a lahul ardi dan Allah maha kuasa untuk menggabungkan, untuk menyatukan, atau untuk menjadikan kecil bagi Nabi salah-salah hatta takuna shagira sehingga menjadi kecil fayudrikuha maka beliau mengetahuinya min masyariqiha ila maghribiha dari arah timurnya sampai arah baratnya. Baik. Hadirin rahimani wa jami'an itu ya, makna yang akrab dari zuya liyal ard innallaha zuya al-ard faraitu masyariqaha wa magharibah dan insyaallah di kerajaan dia akan sampai ke barat dan timur. Baik, lagi akan dilihat al-qadar dulu sallallahu alaihi wasallam.